بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح: وأقر أنه لا خالق إلا الله تعالى. Dan di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini dan mengakui bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna a'malal 'ibadi yakhluquha Allah taala. Dan bahwasanya amalan-amalan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-'ibada la yaqdiruna an yakhluqu shay'an. Dan bahwasanya manusia tidak mampu untuk menciptakan apapun. Wa anna Allah ta'ala waffaqa al-mu'minina li ta'atihi wa khazzala al-kafirin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum mukminin sehingga mereka senantiasa taat kepadanya dan merendahkan dan menghinakan orang-orang kafir. Walaqafa bil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat berlemah lembut dengan kaum mukminin. Wa nadhara lahum wa aslahahum wa hadahum, dan Allah Subhanahu wa taala selalu nadhara lahum, melihat kebaikan dan yang terbaik untuk mereka. Dan Allah memperbaiki keadaan dan beri hidayah kepada mereka. Walam yaltuf bil kafirin, dan Allah tidak berlemah lembut dengan orang-orang kafir. Wala aslahahum wala hadam, dan Allah tidak memperbaiki dan tidak memperbaiki keadaan mereka dan tidak memberi hidayah pada mereka. Walau aslahahum lakanu salihin, karena kalau seandainya Allah memperbaiki mereka, maka mereka akan berubah menjadi orang-orang saleh. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kehinaan dan kerendahan bagi mereka. Walau hadahum lakanu muhtadin, dan kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Wa anna Allah ta'ala yaqdiru an yusliha al-kafirina wa yalqufa bihim hatta yakunu mu'minin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya mampu untuk memperbaiki keadaan orang-orang yang kufur kepadanya dan berlemah lembut dengan mereka, atau bahkan menakdirkan mereka menjadi mu'min. Allah mampu. Tapi memang sunnatullah bahwa di dunia terus-menerus antara al-haq terus-menerus akan ada al-haq dan akan ada al-batin. Walakinnahu arada an yakunu kafirin kama alima. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka kafir berdasarkan keilmuannya. Wa khadzalahum wa adallahum wa qaba ala qulubihim, dan Allah hinakan mereka dan sesatkan mereka dan tutup hati-hati mereka. Wa annal khayra wa syarra bi qada'illahi wa qadarihi. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kebaikan dan kejelekan semuanya terjadi dengan keputusan dan qada dari Allah Subhanahu wa taala serta takdirnya. Wa yu'minuna bi qada'illahi wa qadrihi khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. mereka juga beriman kepada takdir Allah, yang baiknya maupun yang buruknya, yang manisnya maupun yang pahitnya. Wa yu'minuna annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Kama qala. Dan di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengimani bahwasanya mereka tidak, manusia tidak mau dapat memberi manfaat ataupun madarat kepada diri sendiri kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagaimana ucapannya. Wa yalja'una fi amrihim ila Allah, dan mereka selalu kembali atau mengembalikan segala urusan mereka kepada Allah. Wa yusbituna al-hajata ila Allah fi kulli waqtin wal faqra ila Allah fi kulli halin, dan mereka menetapkan kebutuhan mereka kepada Allah dalam segala waktu dan kefakiran mereka kepada Allah dalam segala keadaan. Artinya selalu kembali kepada Allah, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan. Wa yaqulun, dan juga di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan innal qur'ana kalamullahi ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Wal kalamu fil waqfi wal lafz, faman qala bil lafzi aw bil waqfi fa huwa mubtadi'un 'indahum, la yuqala al-lafzu bil qur'ani makhluq wa la yuqalu ghairu makhluq. Wal kalamu fil waqfi wal lafz, dan juga mereka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran entah dilafadzkan ataupun tidak dilafadzkan tetap kalamullah dan bukan makhluk. Faman qala bil lafzi aw bil waqti fa huwa mubtadi'un 'indahum, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya bil lafz, dengan lafz atau bil waqt atau mutawaqqif, maka dia adalah ahlul bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. La yuqalu al-lafz bil qur'ani makhluq, dan tidak boleh dikatakan bahwa lafaz kita atau lafaz Al-Qur'an yang dilafadzkan adalah makhluk, dan juga tidak boleh kita mengatakan bukan makhluk. Maksud daripada pembahasan ini barakallahu fikum bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk, ini adalah termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang menyebabkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengalami ujian berat di zaman Ibn Abi Du'ad, di mana diharuskan oleh pemerintah untuk termasuk kurikulum sekolah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan kalamullah. Namun Al-Imam Ahmad bin Hanbal bersikeras dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Entah ditulis, entah dilafadzkan, dibaca, tetap dia adalah kalamullah. Ada sebagian yang mutawaqqif, yang tidak berani mengatakan kalamullah atau bukan kalamullah, yang jelas Al-Quran, Al-Quran. Ada juga yang mengatakan lafzi bil Quran kalamullah. Ada lagi yang mengatakan lafaz ketika dilafazkan adalah kalamullah. Semua ini kata beliau rahimahullahu taala adalah ucapan yang mubtada, yang diadakan dan tidak benar. Dan yang benar bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. wa yaqulun inna Allah ta'ala yura bil absar yawm al-qiyamati kama yura al-qamaru laylat al-badr. Dan ahlu sunnah wal jamaah juga mengatakan sebagaimana, dan ini semua masih lanjutan nukilan atau ucapan Abul Hasan al-Ash'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin. Dan ahlu sunnah juga mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dapat dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat, sebagaimana melihat bulan di malam bulan purnama. Kalau di dunia tidak mungkin dilihat dengan mata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lan tarani," engkau tidak dapat melihat aku, ketika Musa minta kepada Allah ingin supaya Musa bisa melihat kepadanya. Maka Allah menjawab, "Lan tarani," engkau tidak bakal melihat saya. Akan tetapi di yaumil qiyamah Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah kaum mukminin di dalam surga pada hari itu bersinar karena melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sungguh mereka orang-orang kafir pada hari itu akan terhijabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lamma hajaba Allahu al-kuffara 'an ru'yatihi, dalla 'ala anna al-mu'minina yarawnahu yawm al-qiyamah." Ketika Allah menghijabi orang-orang kafir dari melihatnya pada hari kiamat, menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihatnya. "Wa yarahu al-mu'minuna wa la yarahu al-kafirun." Dapat dilihat oleh orang-orang mukmin dan tidak dapat dilihat oleh orang-orang kafir. "Li'annahum 'anillahi ta'ala mahjubun." Karena mereka terhijabi dan tertutupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sungguh mereka pada hari kiamat akan terhijabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara prinsip atau akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat di dalam surga dan di arasatil qiyamah. "Wa anna Musa alaihi salam sa'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala ru'yata fid dunya." Dan bahwasanya Musa alaihi salam pernah memohon kepada Allah agar dia bisa melihat kepadanya di dunia. "Wa anna Allah ta'ala tajalla lil jabal faj'alahu dakka." Dan kemudian Allah menampakkan dirinya kepada gunung dan gunung pun goncang. "Fa'alamu bidzalika annahu la yarahu fid dunya bal yarahu fil akhirah." Maka ini sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa Musa tidak dapat melihatnya di dunia, namun akan melihatnya di akhirat nanti. Meminta kepada Allah, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Rabb, tampakkan aku ingin melihat engkau. Allah mengatakan, "Lam tarani," engkau tidak dapat melihat saya. "Walakin anzur ilal jabal," tetapi lihatlah engkau ke gunung. "Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Kalau gunung itu kokoh, maka niscaya engkau dapat melihat aku. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa." Ketika Allah menampakkan diri ke gunung, gunung pun goncang dan Musa pingsan. Bagaimana mau dilihat dalam keadaan pingsan? Bagaimana mau melihat dalam keadaan pingsan? Kata beliau Imam Abul Hasan al-Ash'ari, maka ini adalah pemberitahuan dari Allah secara tersirat ataupun bahkan tersurat, bahwa di dunia tidak akan kuat untuk melihat Allah, namun di akhirat akan dapat melihatnya. "Wala yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin yartaqibuhu." كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر والإيمان عندهم هو الإيمان الطيب. Dan juga diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari Ahlul Qiblat, sekalipun dia melakukan dosa besar seperti zina ataupun minum khamr atau mencuri dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar, selama dia memiliki keimanan, artinya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam Aqidah Tahawi, beliau, وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ يَفْعَلُهُ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Dan kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin sekalipun ia terjerumus dalam perbuatan dosa selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Katakan bahwa dia adalah muslim asi, muslim yang ahli maksiat, tetapi tidak boleh dikafirkan. Bahkan sekalipun dosa tersebut adalah kesyirikan billahi azza wa jalla, sekalipun dosa tersebut adalah syirik atau kufur, selama dia muslim dan dia sholat, selama dia menunjukkan keislaman dan keimanan, tetap kita mencarikan uzur atas kesyirikan yang dia perbuat. Barangkali dia berbuat itu karena kejahilan dia, barangkali karena keterpaksaan, barangkali karena lupa, barangkali karena salah, barangkali karena syubhat yang ada pada dia, untuk terhindar dari pengkufuran seorang muslim, mengkafirkan seorang muslim. Dan ini termasuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ekstra hati-hati di dalam menghukumi seorang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, sekalipun hanya dengan sekedar cap misalnya sesat, ahlul bidah sesat, tetap tidak boleh barakallahu fikum kecuali dengan syarat-syarat yang memang sudah disyaratkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal imanu indahum huwa al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Dan keimanan yang dimaksud menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, serta beriman kepada takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya, yang manisnya maupun yang pahitnya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala terkadang baik pada kita dan terkadang buruk, namun semuanya kita diperintahkan untuk tetap beriman dan percaya kepada takdir Allah azza wa jalla. Wa anna ma aqta'ahum lam yakun liyusibahum wa anna ma asabahum lam yakun liyukhti'ahum. Dan juga mengimani dan meyakini bahwa apa yang bakal meleset dari mereka tidak dapat menimpa mereka, dan apa yang Allah takdirkan meleset dari mereka tidak bakal menimpa mereka. Ini salah satu konsekuensi iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tertanam keyakinan di dalam hati bahwa apapun yang Allah takdirkan akan menimpa kita, tetap akan menimpa sekalipun kita berusaha untuk lihai, berusaha untuk hati-hati, dan juga sebaliknya. Artinya keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengajak kita untuk bersikap berani, bukan bersikap penakut atau pengecut. Mengajak kita, keimanan kepada takdir Allah azza wa jalla mengajak kita untuk bersikap pemberani, berani menanggung segala resiko, karena anda yakin bahwa semua terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus difahami. Kadang-kadang orang belajar tauhid, belajar al-kamul iman, tapi dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Qala wal islamu huwa an yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadis wal islamu 'indahum ghairul iman. Dan Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan Islam bukan iman. Artinya Islam lebih luas dibanding iman. Itu maknanya. Artinya Islam berbeda dengan iman. Biasanya kata para ulama, kalau Islam dimutlakan digunakan pada amalan-amalan zahir, salat, puasa, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, amalan zahir. Adapun iman adalah dimutlakan pada amalan-amalan batin. Beriman kepada Allah, di mana letak keimanan? Di dalam hati. Beriman kepada malaikat, di mana letak keimanan? Di dalam hati. Sehingga ketika kita melihat seorang salat, puasa Ramadan, haji, kita katakan bahwa dia adalah muslim. Apakah dia mukmin? Wallahualam. Secara hukum asal kita katakan dia muslim, mukmin. Mukmin mereka. Alhamdulillah mereka menunaikan salat dan haji menunjukkan keimanan mereka. Namun tidak menutup kemungkinan satu dua orang di antara mereka haji bukan karena rukun Islam, tetapi karena wisata. Ini barakallahu fikum di antara perbedaan al-Islam dan al-iman. Wa yuqirruna bi anna Allah muqallibal qulub. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati. Wa yuqirruna bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengakui adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha li ahli al-kaba'ir min ummatihi. Dan bahwasanya syafaat diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat ini. Syafaat terkadang mengangkat derajat seseorang di dalam surga, terkadang mengeluarkan seseorang dari neraka karena dia memiliki tauhid namun dia bergelimang dalam dosa. Syafaat akan terjadi dengan dua syarat. Yang pertama adalah ridha Allah 'ala al-mashfu' lah. Kalau Allah Subhanahu wa taala meridhai perbuatan orang yang hendak disyafaati, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan Allah, dan tidak mungkin mereka dapat memberi syafaat kecuali pada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua syafaat adalah idznullahi 'ala syafi'. Izin Allah Subhanahu wa taala atas pemberi syafaat. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Dan tidak ada satupun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa bi 'adzabil qabr. Dan mereka juga mengimani dan meyakini adanya azabul qabr, azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan paling banyak berlindung dari azabul qabr dalam setiap salatnya. Di tasyahud akhir, beliau berlindung di antaranya min azabil qabr. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa annal hawdha haqqun. Dan mengimani bahwa telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Was-sirata haqqun. Dan juga meyakini bahwa jalan yang dibentangkan di atas neraka jahannam benar. Wa yuqirruna bi anna al-imana qawlun wa 'amalun yazid wa yanqus. Dan mereka juga mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan amalan bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan prinsip ini atau dengan definisi ini, maka mereka ahlus sunnati wal jamaah sangat terjaga lesannya dari mengkafirkan kaum muslimin. Sekalipun terang-terangan kita lihat dia berbuat dosa, berbuat salah, bahkan seperti yang tadi kita jelaskan sampai tingkatan kufur. Tetapi karena ahlus sunnah wal jamaah mempunyai prinsip bahwa iman bertambah dan berkurang, maka ketika melihat seseorang berbuat maksiat, mereka menerapkan kaidah ini. Mungkin ketika dia berbuat maksiat imannya berkurang atau imannya lemah, dicarikan udzur. Yazid, iman akan bertambah ketika orang taat kepada Allah dan akan berkurang ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaquluna makhluqun wala ghairu makhluq wa yaquluna asmaullahi hiyallahi ta'ala. Dan mereka tidak mengatakan apakah itu adalah makhluk atau bukan makhluk, melainkan mereka mengatakan nama-nama Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan apakah nama Allah makhluk atau bukan makhluk, mereka mengatakan nama Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan qulidu Allaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan kalian berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman, maka intinya kalian berdoa dengan apa saja, intinya kalian berdoa kepada Allah. Menunjukkan bahwa nama Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nama Allah adalah makhluk atau bukan makhluk. Mereka mengatakan asma'ullahi hi Allah ta'ala. Wa la yashhaduna ala ahadin min ahli al-kaba'ir bin nar. Juga ahli sunnah wal jamaah mereka tidak mempersaksikan atau tidak menghukumi seorang yang berbuat dosa besar dengan neraka, seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Khawarij mereka mengkafirkan seorang begitu gampang dengan suatu perbuatan dosa. Khawarij ataupun neo khawarij, afraqul khawarij, bibit-bibit khawarij yang atau kalaupun tidak mengkafirkan muslimin, menganggap sesat kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka, dengan kesalahan sedikit atau satu dua. Dan ini barakallahu fikum, kalau dikatakan khawarij juga bukan, tetapi adalah afraqul khawarij, bibit-bibit khawarij. Bibit-bibit khawarij yang kalau dibiarkan tumbuh besar dan berkembang, na'udzubillah, bisa-bisa berujung dengan khawarij atau bahkan lebih parah. Wa la yahkumuna bil jannati li ahadin minal muwahhidin hatta yakunu Allah ta'ala yunziluhum haitsu syaa. Dan juga mereka ahlus sunnah tidak memvonis seseorang bahwa dia termasuk ahlul jannah sekalipun dia mentauhidkan Allah, dan mereka membiarkan dan melepaskan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkannya sesuai dengan kehendaknya. Orang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak boleh kita pastikan bahwa dia di dalam surga. Orang ini mesti masuk surga. Kurang apa? Salat lima waktu, salat malam, puasa Ramadan, haji bahkan, dermawan, kurang apa? Tauhid. Maka dia mesti masuk surga. Jangan dulu. Karena yang kita lihat adalah yang nampak, yang zahir dari dia. Adapun batinnya, adapun hatinya yang dia sembunyikan, kita tidak tahu. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa memvonis dia bahwa dia adalah ahlul jannah. Karena kita tidak tahu hati dia. Kita serahkan kepada Allah dan kita doakan mudah-mudahan Allah memasukkannya ke surga. Karena Allah yang tahu isi hati dia. ويقولون أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Dan mereka mengatakan urusan mereka kepada Allah. Orang yang bertauhid namun dia meninggal bergelimang dengan dalam dosa, urusan mereka kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka. Wa yu'minuna bi anna Allah ta'ala yukhriju qauman minal muwahhidin minan nar. Ala ma ja'at bihi riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga mengimani bahwa Allah akan mengeluarkan orang-orang yang muwahhid dari neraka. Berdasarkan hadis-hadis riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak semua ahlun nar kekal di dalam neraka. Ahlun nar ada dua. Ada ahlun nar yang kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Yaitu al-kufar atau al-munafiqun nifaqan i'tiqadiyan. Ada ahlun nar yang tidak kekal di dalamnya, yakni orang-orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun karena dorongan hawa nafsu yang kuat mereka pun terjerembab dalam perbuatan dosa dan maksiat sehingga mereka meninggal dalam keadaan tidak sempat taubat darinya. Bisa jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka setelah itu dikeluarkan darinya karena tauhid mereka. Wa yumkiruna al-jidal wal mira'a fid din wal khusumata fil qadar. Dan mereka ahlu sunnah mengingkari perdebatan ataupun jidal di dalam agama ataupun di dalam takdir Allah, di dalam masalah takdir. Wal munadharatu fima yatanadharu fihi ahlul jidal wa yatanaza'una fihi min dinihim. Dan juga munadharah, perdebatan yang biasa diperdebatkan oleh ahlul jidal atau perselisihan-perselisihan mereka yang mereka perselisihkan dalam agama mereka. Kecuali kalau memang billatihi ahsan, kecuali kalau memang dengan cara yang baik. Ini diantara barakallahu fikum prinsip i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum yang kita baca dari kitab ini. Wallahu alam bisawab barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.